بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، insyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mukhlas Fiqhi. Kita kemarin sudah masuk pada bab tentang pembatal-pembatal wudhu. Kita masih ada beberapa sisa pembahasan. Kita akan selesaikan dulu sebelum kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala wa ra'ah: وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع. Di sini ada masalah yang penting yang berkaitan tentang pembahasan yakni pembatal wudu. Wahia man tayaqqana at-taharah, barang siapa yang yakin dia sudah bersuci. Thumma shakka fi husul naqidin min nawaqidha madha fi af'al. Kemudian timbul keraguan, apakah wudunya batal ataukah tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia sudah yakin dia bersuci, kemudian setelah itu muncul atau timbul keraguan atau syak dalam hatinya, apakah wudunya batal ataukah tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya: laqad tsabata anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi arwahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Maka jawabannya adalah telah sah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda: idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kalian ya merasakan sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian dia tidak dapat memastikan, akharaja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar ataukah tidak. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala yakhruj minal masjid, maka jangan dia keluar dari masjid. Artinya apa? Jangan dia batalkan salat, jangan dia keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia benar-benar mendengar suara atau dia mendapatkan bau. Jadi ini adalah arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hanya sebatas keraguan, maka tidak boleh kita hiraukan, kecuali apabila benar-benar kita yakin bahwa wudu kita batal, ataukah ada sesuatu yang keluar, atau kita mendengar suara, atau kita mendapatkan bau, atau kita mencium bau. Fadalla hadzal haditsu syarifu wa ma jaa bi ma'nah, maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ala annal muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadhiha, apabila seorang muslim, apabila dia yakin bahwa kondisinya di atas taharah, atau dalam keadaan suci, dalam berwudu, wasyakka fi intiqadhiha. Kemudian dia ada keraguan atau muncul syak dalam hatinya, apakah batal atau tidak. Annahu yabqa 'ala thaharah, maka hendaklah dibangun di atas keyakinan dirinya bahwasanya dia dalam keadaan sudah thaharah atau sudah berwudu. Li'annahal asal, karena inilah yang asal. Wa li'annaha mutayaqqinah, asalnya ada dalam keadaan dia sudah yakin. Wa husulun naqidi maskukun fih, adapun ya muncul keraguan apakah batal atau tidak, ini adalah maskuk fih. Wal yaqinu la yazulu bisyak, adapun yakin ya ini tidak bisa dihilangkan hanya sebatas ke keraguan. Jadi bisa dipahami insyaallah ya. Nah. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'ammatun fi jami'il asya. Maka kaidah ini, yakni kaidah wal yaqinu la yazulu bisyak, ini kaidah fiqhiyah. Itu antum garis bawahi, ini adalah sebuah kaidah. Kata beliau di sini, ini adalah sebuah kaidah yang sangat agung yang sifatnya menyeluruh atau mencakup dalam semua hal. Annaha tabqa ala usulha hatta yatayaqqana khilafuha. Jadi asalnya adalah dalam keadaan yang yakin sampai ada keraguan yang menghilangkan keyakinan tersebut. Wa kadzalikal aqas, demikian juga sebaliknya. Fa idza tayaqqana al hadats wa syakka fi thaharah, apabila dia yakin dia batal wudunya atau hadas. Wa syakka fi thaharah, dan dia ragu apakah sudah berwudu, apakah sudah suci berwudu atau tidak. Fa innahu yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Li'anna al-asla baqa'ul hadas, karena secara asal dia yakin bahwa dirinya dalam keadaan hadas atau dalam keadaan tidak suci. Fala yartafi'u bisyak, maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini jelas insyaallah ya. Nah. Kemudian di sini mu'alib mengatakan, akhil muslim alaika bil muhafadati ala taharati lissalah wal ihtimam biha. Maka wahai saudaraku muslim, maka hendaklah untuk selalu menjaga taharah, ya, bersuci untuk salat, dan maka hendaklah untuk memperhatikannya. Li'annaha la tasihhu salatun biduni tuhur, karena salat seorang itu tidak akan menjadi sah, ya, tanpa bersuci. Kama yajibu alaika an tuhadhdhira minal waswas, minal wasawis, ya, sebagaimana juga kewajiban atasmu yaitu untuk mewaspadai waswas. Wa tusallitu syaitan alaik, yaitu agar sampai atau jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan. Bihaitsu yukhayyilu ilaika anti qada'a taharatik, di mana syaitan kadang-kadang menggoda, ya, jangan-jangan wudu batal ataukah tidak. Fasta'id billahi min syarrihi, oleh karenanya hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Wala taltafit ila waswasihi, maka janganlah menghiraukan waswas tersebut. Kemudian tambah di sini, was'al ahlal ilmi amma uskil 'ak min umur taharah. Kemudian maka hendaklah seorang muslim dia rajin-rajin untuk bertanya tentang perkara-perkara yang belum jelas, tentang masalah bersuci, ya, atau tentang masalah perkara agama secara umum. Litakuna ala basiratin min amrik, agar seorang itu berada di atas ilmu dalam semua urusannya. Kemudian kita beliau di sini, wahtamma aidan bi taharati thiyabik minan najasah, kemudian adalah perhatikan kesucian pakaian, ya, di mana pakaian itu benar-benar sudah dalam keadaan suci dari najis. Litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salat yang kita lakukan itu benar-benar benar sah, dan juga ibadah yang kita lakukan adalah sempurna. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala qal, karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, sungguhnya Allah cinta kepada orang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi sudah selesai ada pembahasan tentang masalah pembatalan wudu. Sekarang kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yakni bab tentang hukum-hukum mandi. Baik. Babun fi ahkamil ghusl, bab tentang hukum-hukum mandi. Arabta mimma sabaqa ahkam at-taharati min al-hadatsil asghar. Anda sudah mengetahui dari penjelasan yang sudah berlalu pembahasan tentang hukum-hukum tahara, bersuci dari hadas kecil dan juga pembatal-pembatalnya. Fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-taharah min al-hadatsil akbar. Maka sekarang sudah saatnya Anda untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari hadas, hadas besar. Janabatan kana au haydan au nifasan. Baik hadas besar itu berupa junub atau berupa haid atau berupa nifas. Wa hadhihi at-taharah tusamma bil ghusl bi dhammil ghain. Maka taharah ini disebut dengan al-ghusl. Ya. Jadi mandi dari hadas besar dengan mendomma huruf ghain yaitu al-ghusl. Wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan. Apa yang dimaksud dengan ghusl atau mandi di sini? Yaitu menggunakan air kemudian meratakan ke dalam seluruh badan. Ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha. Yaitu dengan cara atau sifat yang sudah dikhususkan yang akan datang penjelasannya insyaallah. Buna di sini mualif menyebutkan tentang dalil wajibnya mandi. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci. Wa qad dzakaru anna al-ghusl min al-janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah. Dan para ulama menyebutkan bahwa mandi dari janabah ini sudah diamalkan, sudah dilakukan, sudah dipraktikkan di zaman jahiliyah. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wasalam fihim. Jadi ini merupakan sisa-sisa dari agama Ibrahim yang ada dulu di masa jahiliyah. Baik. Wa mujibatul ghusli sittatu asya. Nah, di sini disebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal atau ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajib 'alal muslimi al-iktisal. Apabila ada terjadi salah satu di antara 6 hal yang mewajibkan mandi ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Ahaduha, yang pertama, khurujul mani min makhrajih min adh-dhukuri awil unsa. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang pertama adalah keluarnya mandi dari tempatnya. Keluarnya mani dari tempatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wala yakhlu. Baik. Ikhwani fi jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan perkataan mualif di sini, maka perlu kita tegaskan bahwa keluarnya mani ini termasuk salah satu hal yang menyebabkan untuk mandi. Dan ini berlaku baik perempuan maupun laki-laki, dan ini merupakan ittifaq atau kesepakatan para fuqaha sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 31 halaman 195. Ittafaqal fuqaha'u 'ala anna khurujal mani min mujibatil ghusl. Jadi ulama fikih sepakat bahwa keluarnya mani ini termasuk hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Bal naqala An-Nawawi rahimahullah al-ijma'a 'ala dzalik. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan adanya ijma' para ulama tentang masalah ini. Wala farqa fi dzalika bainar rajuli wal mar'ati. Dan ini tidak ada bedanya atau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Baik dalam keadaan kondisi tidur maupun dalam keadaan sadar. Wal aslu fi dzalika haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Adapun dalilnya adalah hadis yang bersumber dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda, "Innal ma' innamal ma'u minal ma'." Sungguhnya air itu disebabkan oleh air. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manjid junub itu ada apabila keluar air, air mani. Maka dalam hadis ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa apabila keluar mani, baik dalam keadaan tidur atau mimpi basah ataupun dalam keadaan sadar, maka wajib hukumnya untuk mandi. Kemudian dalam hadis lain, ketika Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Fa'idha faddahtal ma'a faqtasil." Wahai Ali, apabila Anda mengeluarkan air mani, maka hendaklah mandi. Maka ini adalah dia salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya mani ini termasuk salah satu hal yang menunjukkan untuk mandi. Baik. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan mengatakan di sini, "Wala yakhlu imma ay yakhruja fi halil yaqdhah aw halin nawm." Dan keluarnya mani itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, keluarnya mani itu dalam keadaan sadar atau terjaga. Kemudian keadaan yang kedua, keluarnya mani itu dalam keadaan atau dalam kondisi dia tidur. Fa in kharaja fi halil yaqdhah ushtirita fi wujudul ladzah bi khurujihi. Kemudian apabila air mani itu keluar dalam keadaan terjaga, maka disyaratkan keluarnya itu dalam keadaan dia lezat. Artinya keluarnya itu dalam keadaan lezat atau enak. Maka ini diwajibkan untuk mandi. Jadi apabila keluar mani dalam keadaan dia sadar, disyaratkan keluarnya mani itu biladzah, yaitu dengan lezat. Ini maka wajib untuk mandi. Fa in kharaja biduni ladzah lam yujibil ghusl. Apabila ya mani itu keluar tanpa dia merasakan kelezatan, maka ini tidak wajib untuk mandi. Apa contohnya? Kalladhi yakhruju bisababi marad au adami imsak. Contohnya seperti keluar mani ketika dalam keadaan sakit. Itu kan keluarnya tidak lezat. Atau hilangnya fungsi penahanan. Maka ini tidak wajib untuk mandi. Apabila keluarnya mani itu mungkin karena sebab sakit atau yang lainnya, sehingga keluarnya tidak dengan lezat. Maka ini tidak wajib untuk mandi. Tapi sebaliknya, apabila keluar mani dalam keadaan tidur maupun keadaan terjaga dan keluarnya lezat, enak, maka ini wajib untuk mandi. Baik. Bismillah ya. Nah. Wa in kharaja fi halin naum. Jika mani itu keluar dalam keadaan tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam atau diistilahkan oleh para ulama dengan ihtilam, wajibal ghuslu mutlaqan. Maka wajib untuk mandi secara mutlak. Jadi apabila seorang itu mimpi basah, ya, maka wajib dia mandi secara mutlak. Lifaqdi idrakihi faqad la yash'uru biladzah. Karena saat dia tidur kan akalnya tertutup, kadang-kadang dia tidak merasakan kelezatan. Fannaimu idza staiqadha wa wajada atharal mani. Dan orang yang tidur setelah dia bangun kemudian dia mendapatkan bekas mani, wajib alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Insyaallah ya. Nah. Perhatikan di sini, apabila orang tidur kemudian setelah bangun dari tidur ternyata dia mendapatkan bekas air mani, maka wajib atas dia untuk mandi. Wa in ihtalama wa lam yakhruj minhu mani apabila dia mimpi basah dan tidak keluar mani, walam yajid lahu atharan, dan dia tidak mendapatkan ada bekas keluar mani, lam yajib alaihil ghuslu, maka tidak wajib atasnya untuk mandi. Jadi apabila dia selepas bangun tidur, kemudian dia mendapatkan ada bekas air mani, maka ini wajib untuk mandi. Tapi sebaliknya, apabila dia mimpi basah dalam keadaan tidur, dia sudah berhubungan, misalkan mimpi basah lah, kemudian dia tidak mendapatkan ada asar atau bekas air mani, maka ini tidak wajib untuk mandi. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis, dahulu Ummu Salamah Ummul Mukminin pernah menceritakan, dahulu Ummu Sulaim ini adalah termasuk istrinya Abu Talha. Ya, jadi Ummu Salamah ya pernah menceritakan bahwa dahulu Ummu Sulaim, salah seorang istri sahabat yang bernama Abu Talha, pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Apakah ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk mandi apabila dia mandi basah? Apabila dia mimpi basah? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma. Iya, wajib dia mandi tapi apabila dia melihat air mani. Insyaallah. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, apabila orang ya mimpi basah, kemudian bangun tidurnya dia mendapatkan bekas air mani, maka wajib baginya untuk mandi. Tapi apabila dia tidak mendapatkan air mani atau bekas air mani, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Tapi ingat, ini kalau mimpi basah. Insyaallah ya. Nah, bahkan dalam masalah ini, ikhwan ibn azakumullah, ada penukilan ijma' tentang masalah ini, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau, yang kitab Tamhid, jilid 8 halaman 337. Nah, kemudian pembatal yang kedua, min mujibatil ghusli ila juz-dzakari fil farj. Kemudian hal yang mewajibkan mandi yang kedua yaitu memasukkan zakar. Antum paham arti zakar ya? Memasukkan zakar ke dalam farj, ke dalam kemaluan perempuan. Maka ini wajib untuknya mandi. Walau lam yahsul inzal, sekalipun tidak keluar mani. Lil hadithi alladhi rawahu Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu an Nabi sallam, dan juga dari hadis-hadis yang lain, Nabi sallam bersabda, "Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba." Apabila seorang suami, maka kita terjemahkan dalam hal ini adalah apabila seorang suami ya, dia sudah duduk di atas cabang wanita yang empat. Sudah duduk di atas cabang wanita yang empat, summa masal khitanul khitan. Kemudian kemaluan sudah saling bersentuhan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib al ghuslu al wati'i wal mautu'ah bil ilaj. Maka wajib mandi bagi suami dan juga bagi istri apabila khitan sudah masuk, atau kemaluan suami sudah masuk dalam kemaluan perempuannya, maka wajib untuk mandi. Walau lam yahsul inzal, sekalipun tidak keluar mani. Li hadzal hadisi wa li ajmi ahli al-ilm adzalik. Maka berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan ijma' para ulama, maka apabila suami sudah memasukkan ya kemaluan ke dalam kemaluan istrinya, sekalipun dia tidak keluar maninya, maka wajib baginya untuk mandi. Ikhwan fillah jazakumullah, di sini ada permasalahan yang perlu antum perhatikan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami sudah duduk di atas cabang istri yang empat, kemudian khitan sudah bersentuhan. Di sini Nabi mengatakan faqad wajabal ghuslu, maka wajib bagi suami maupun istrinya untuk mandi. Dalam hadis ini Nabi mengatakan apabila dua khitan sudah bertemu, maka mufhumnya apa? Hanya sekedar bertemu ya. Maka zahir dalam hadis ini terjemahannya adalah apabila khitan bertemu. Ya. Artinya apa? Maka makna daripada masul khitan, bertemu khitan di sini bukan hanya sebatas bersentuhan. Tapi para ulama mengatakan disyaratkan wajibnya mandi itu yaitu di mana suami sudah memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan perempuan. Ini yang wajib untuk mandi. Tapi kalau hanya sebatas bersentuhan, maka tidak wajib mandi. Faham insya Allah? Makanya dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah boleh mengatakan ishtaratna fi wujubil ghusli minal jima ay yaghiba al hashafah. Kami mensyaratkan, ya, kata beliau, kami mensyaratkan wajibnya mandi dari jima apabila kepala zakar suami itu masuk ke dalam kemaluan istrinya. Artinya bukan hanya sebatas bersentuhan, tapi di mana kepala zakarnya sudah masuk. Wa qad warada fi ba'di al-fadhi hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As. Karena ada sebagian hadis lapasnya disebutkan ya dari hadis Abdullah bin Amr ibni al-As, idzal taqal khitanani wa tawarat al-hashbah faqad wajaba al-ghusl. Ya. Apabila dua khitan sudah bertemu dan kepala zakar itu sudah masuk, maka wajib untuk mandi. Jadi pemahaman dari hadis ini bahwa wajibnya mandi itu apabila bersentuhan khitan dua khitan, ini bukan hanya sebatas bersentuhan, tapi disyaratkan di mana kepala zakarnya itu masuk. Kalau hanya sebatas bersentuhan, maka ini tidak wajib untuk mandi. Demikian keterangan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 11 halaman 323. Kemudian di sini timbul pertanyaan dekhul bismillah. Bagaimana kalau suami menggunakan kondom dan zakarnya sudah benar-benar masuk tapi tidak keluar mani? Apakah wajib dia mandi? Seorang suami pakai kondom ya dan sudah memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan istrinya tapi tidak keluar mani. Kata disebut dalam hadis itu apabila suami sudah memasukkan kepala zakarnya faqad wajaba al-ghusl, maka wajib dia mandi. Ya, baik itu keluar mani atau tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai kondom? Seorang suami pakai kondom misalkan kemudian dia masukkan ke dalam kemaluan istrinya. Kemudian tidak keluar maninya. Apakah wajib mandi atau tidak? Maka dalam masalah ini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, suami maupun istri wajib dia mandi secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat orang-orang dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapatnya orang-orang Hanabila, tidak wajib untuk mandi. Tidak wajib untuk mandi. Kemudian pendapat yang ketiga, ini ada perincian. Apabila kondomnya itu tipis, ya, sehingga suami dapat merasakan kehangatan, demikian juga istrinya ketika melakukan jima dapat merasakan atau saling menikmati, maka apabila kondomnya tipis, maka para ulama mengatakan wajib untuk mandi. Tapi apabila kondomnya itu keras, ya, keras sehingga apabila suami masukkan zakarnya sehingga tidak terasa tidak terasa atau istrinya tidak merasakan kehangatan dari suaminya atau juga suaminya dan sebaliknya, Maka intinya apabila kondomnya keras, maka para ulama ini mengatakan tidak wajib untuk mandi. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, maka pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Artinya apabila kondomnya tipis, maka wajib untuk mandi. Sekalipun tidak keluar mani. Sekalipun tidak keluar mani. Tapi kata beliau, tapi untuk sikap kehati-hatian, maka sebagai sikap kehati-hatian, maka dianjurkan untuk mandi. Bapak insya Allah? Nah. Baik. Kemudian berikutnya, hal yang mewajibkan untuk mandi yang ketiga, min mujibatil ghusli inda ta'ifati minal ulama islamul kafir, yaitu islamnya orang kafir. Fa idza aslamal kafiru wajaba alaihi alghuslu, jadi apabila seorang kafir atau orang kafir masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ba'd alladhina aslamu an yaktasilu. Apa dalilnya? Nabi sallam merintahkan sebagian ya orang-orang kufar atau orang kafir ketika masuk Islam, maka Nabi sallam merintahkan untuk mandi. Wa yara katsirun min ahli al-ilm anna iktisal al-kafir idza aslama mustahab. Tapi ada sebagian para ulama berpandangan atau berpendapat bahwa mandinya orang kafir apabila masuk Islam ini hanya sebatas mustahab. Naam. Li'annahu lam yunqal 'anil nabiy sallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslam. Karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW di mana beliau memerintahkan setiap orang mau masuk Islam untuk mandi. Fa yahmilul amru bihi 'alal istihbab. Sehingga perintah dalam hadis untuk perintahkan mandi dibawa oleh sebagian para ulama, maka perintah itu bermakna hanya sebatas anjuran. Baik. Ya khani barazakumullah, jadi masalah Islam atau masalah orang kafir masuk Islam, apakah ada wajib mandi atau tidak? Ini ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Nah. Baik. Jadi pendapat yang kuat Allah alim bisawab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa mandinya orang kafir untuk masuk Islam ini adalah mustahab. Tapi kata beliau, untuk kehati-hatian maka dianjurkan untuk mandi. Makanya beliau menyebutkan dalam kitab beliau yaitu Asyara Umti ala Zadil Mustaqni, beliau mengatakan wal ahwat ay yaktasil. Jadi untuk sikap kehati-hatian maka tetap dia mandi, li'annahu iniktasala wa salla wa salatuhu sahihah ala jami'il aqwal. Karena apabila dia mandi dan melakukan salat, maka salatnya sah berdasarkan kesepakatan banyak para ulama. Walau salla wa lam yaqtasil fa fi sihhati salatihi khilaf baina ahli al-ilm. Kemudian apabila dia salat dan belum mandi, maka dalam masalah keabsahan salatnya sah atau tidak, maka ini terjadi khilaf para ulama. Intinya bahwa mandinya orang kafir kita masuk Islam ini adalah hanya sebatas tidak sampai pada derajat wajib. Adapun apabila dia salat kafir masuk Islam dan belum mandi, apakah sah salat atau tidak, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Abu insyaallah ya. Nah. Kemudian yang keempat, min mujibatil ghusli al-maut. Di antara hal-hal yang wajib kemandi yang keempat adalah kematian. Wa yajibu taghsilul mayit, maka wajib untuk memandikan mayit. Ghairu syahidi fil ma'rakah, kecuali orang yang mati syahid dalam medan pertempuran. Fa innahu la yughassal, maka tidak dimandikan. Wa tafasilu dhalika ta'ti fi ihkami janis insyaallah. Adapun tentang perincian tentang masalah bagaimana hukum mandikan orang yang gugur dalam medan pertempuran, maka ini akan beliau sebutkan secara terperinci dalam bab ahkamul janis insyaallah. Baik. Yang kelima, Yang kelima dan yang keenam di antara hal yang menyebabkan mandi adalah al-haid wa nifas, yaitu haid dan nifas. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahabat haidatuk faqtisi wa salli." Apabila haidmu sudah berhenti, maka hendaklah mandi dan salatlah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tutahharna ya'ni al-hayd." Apabila para wanita haid sudah berhenti dari haidnya, maka hendaklah dia mandi. Para jemaah jazakumullah, ini adalah beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi. Disebutkan ada 6. Kemudian apa yang bisa kita sampaikan pada malam ini bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Allahumma shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada pertanyaan sebatas pembahasan. Untuk ini, Ustaz, yang 4.